telah maumu kasih, kau pilih diriku di dalam hidupmu. Nyatanya ku lihat ini, tak bisa kau coba untuk setia. Sudah cukuplah sudah, ku memberikan waktu. Kau selalu tak bisa mencoba untuk setia. Yang selalu ku inginkan, yang selalu ku nanti, kau coba untuk mengerti. Apalah arti mencinta, dan harus kau sadari, bila ingin bersamaku, jangan coba kau ingkari. Cobalah untuk setia. Di dalam hidupmu, nyatanya kulihat ini, tak bisa kau coba untuk setia. Sudah cukuplah sudah, ku memberikan waktu, kau selalu.